بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita langsung ke poin ke-8 sekarang dari hadis yang ke-7. Dari Al-Fawaid ke-8, hadis yang ke-7. An-nasihah lil ulama takunu bi umurin minha. An-nasihah lil ulama takunu bi umurin minha. Nasihat terhadap ulama ada beberapa perkara darinya. Al-awwal mahabbatuhum, yaitu mencintai mereka. Mencintai para ulama. Mencintai para ulama dilihat dari keilmuannya, bukan, dan juga amalan dari ilmunya, bukan dari karena orangnya. Kalau misalnya kita tidak tahu tentang ulama tersebut, tidak pernah mendengar tentang ilmunya, lalu kita bagaimana mencintainya? Hah? Misalnya kita mendengar seorang nama, misalnya nama seorang ulama, namanya misalnya As-Suyuti misalnya. Tapi kita tidak tahu As-Suyuti itu siapa, terus karangannya apa. Kita tidak pernah membaca karangannya. Hah? Tapi kita cuma dengar dia ulama. Lalu kita mengklaim bahwa kita mencintai Suyuti. Bagaimana mungkin? Hah? Gimana? Enggak mungkin ya. Begitu juga dengan Asy-Syafi'i misalnya. Kita enggak tahu, cuma tahu Asy-Syafi'i itu kata orang ulama. Kita enggak pernah membaca karyanya. Terus kita mengklaim kita mencintai Imam Asy-Syafi'i. Hah? Dan kebanyakan orang sekarang kita mencintai dan mengikuti mazhab 4. Ya kan? Tapi hakikatnya enggak tahu kita mazhab Hanafi itu seperti apa. Siapa pendirinya, bahkan Abu Hanifah. Oh, oke, Abu Hanifah tahu. Alhamdulillah. Tapi apa tahu mazhab itu seperti apa? Enggak tahu sama sekali. Kemudian Maliki, Syafi'i dan Hanbali, kita mengklaim kita mengikuti mazhab yang 4. Ya, intinya mengikuti mazhab satu saja. Ya, cuman klaim doang mazhab yang 4 supaya apa? Supaya dibilang toleransi. Supaya dibilang enggak sempit pikirannya. Padahal intinya cuman satu mazhab doang yang dipakai, ya. Satu mazhab doang yang dipakai, namun lagaknya seolah memakai mazhab 4-4-nya. Satu aja yang dipakai, dan juga mazhab itu yang dipakai. Dan itu pun bukan mazhab pendirinya dipakai, melainkan mazhab orang-orang yang setelahnya, dan itu pun yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau nggak sesuai ya nggak dipakai, gitu kan? Enak kan? Awal-awal mahabbatuhum, mencintai para ulama. Mencintai karena apa? Kita tahu mereka berilmu. Nah, kalau misalnya kita melihat seorang yang dijuluki ulama, namun ketika kita tahu ternyata dia menaburkan syubhat-syubhat saja, atau justru ulama tersebut justru menghinakan ulama-ulama yang kita kenal, ulama baik, rabbani, nah apakah kita layak mencintai mereka, ulama seperti ini? Tidak. Karena ulama itu kan banyak, ya, dan kategori mereka juga banyak. Mereka memiliki alirannya masing-masing. Nah, sekarang ulama seperti apa gitu yang layak dicintai? Makanya kita lihat dari keilmuan dan juga dari bagaimana amalan mereka terhadap kami keilmuan tersebut. Dan ulama di sini termasuk di dalamnya bukan ulama definisi sekarang. Ulama maksudnya apa? Ulama dan jamaah dari alim, orang yang berilmu, ya kan? Nah, di sini tidak disebut orang yang berilmu kecuali yang mengamalkannya, ya kan? Sebagaimana tidak disebut sebagai faqih kecuali orang yang mengamalkan fiqhnya tersebut. Nah, ulama, istilah ulama dari kata alim tersebut yaitu yang mengetahui dan beramal dengan pengetahuannya. Kalau misalnya istilah sekarang ulama, yaitu ya para masyayikh. Ya kan? Ya, mana di negeri ini tidak ada ulama kalau misalnya dengan istilah seperti itu, ya kan? Enggak ada ulama di negeri ini kalau dengan istilah seperti itu, para masyayikh, yaitu ilmunya ilmu syekh, seperti syekh-syekh itu. Ya, enggak ada di Indonesia ini ulama. Gimana? Satu negara enggak ada ulama itu gimana? Tetapi yang sahih bahwasanya namanya alim itu orang yang berilmu dan mengamal ilmunya dengan sesuai dengan ilmunya. Nah, itu alim. Kemudian disebut ulama. Dan termasuk di antara ulama adalah asatidzah. Asatidzah ulama. Terus kalau bukan ulama, mereka siapa? Muqallid. Gimana? Mereka ulama semua. Dan di antara mereka memang ada yang mujtahid. Asatidzah Indonesia maksud saya. Dan asatidzah yang saya maksud bukan asatidzah golongan tertentu saja. Melainkan yang mana asatidzah itu ada di golongan lain yang mungkin bukan golongan selain golongan kita yang biasa kita bergaul dengannya. Ada di golongan lain dan mereka bisa lebih berilmu di suatu bidang syar'i daripada ustaz yang kita akui di golongan kita. Dalam ilmu politik misalnya, siasat syariah, bisa lebih berilmu dari ustaz yang kita kenal sebagai alim rabbani, bisa. Dan bisa saja seorang yang berilmu namun dia memiliki sedikit kefasikan, dia memang berilmu di suatu bidang yang tidak dikuasai oleh asatidzah di bidang asatidzah di kategori kita. Mungkin misalnya kiai ini dia memiliki ilmu nahwu balaghah dan shorof dan juga ilmu yang berkaitan dengan arud dan qafiyah dan sebagainya. Nah, sehingga di sini kita akui keilmuannya dalam hal ini namun kita ingkari kefasikannya dalam hal yang lain. Bukan berarti kita mengatakan dia tidak berilmu sama sekali dan tidak kita akui keilmuannya sedikit pun karena apa? Karena ada kefasikannya ini. Sebagaimana Az-Zamakhsyari rahimahullah, beliau seorang Mu'tazilah. Mu'tazili beliau. Kitab Al-Kasyaf. Namun kitab Al-Kasyaf tersebut ulama ahlu sunnah mengambil faedah banyak dari kitab Al-Kasyaf. Karena apa? Dari kitab Al-Kasyaf tersebut akhirnya terbukti keindahan-keindahan balaghah dan kesastraan Al-Quran. Walaupun dalam kitab Al-Kasyaf tersebut banyak syubhatnya, benar. Tapi karena dia bukan konsumsi orang awam, tapi para ulama mengambilnya. Jadi di sini sikap insaf seorang talib pelajar itu adalah ketika seseorang siapapun berkata benar, maka katakanlah itu benar. Namun ketika seseorang berkata salah, maka katakan itu salah. Jangan ketika seseorang berkata benar di kelompoknya dia akan dipuja, namun seseorang berkata benar ternyata dia bukan kelompok kita, dia kita curiga. Namun jika seseorang berkata salah di kelompok kita, kita tutup kesalahannya dan kita bagaimana cara membuatnya terasa benar. Dan jika orang berkata salah di kelompok lain, kita berkoar-koar untuk membongkar aibnya. Nah, ini gak adil sebenarnya. Karena ini apa? Intinya ibrahnya di kelompok, bukan di kebenaran itu sendiri. Nah, para ulama mereka berbeda tingkatan. Ada yang satu sama lain, ada yang lebih alim. Dan di antara yang lebih alim, ada yang lebih alim di ilmu ini. Dia lebih jahil di ilmu ini. Ada yang lebih alim di ilmu ini. Ada seperti itu. Nah, di sini kita mencintai para ulama dengan keilmuan mereka, bukan dari dengan pergaulan mereka dengan siapa, bukan dari rekomendasi dia dan sebagaimana. Kita lihat dari ilmunya, kita bergaul dengannya, bagaimana akhlaknya. Karena seorang alim, baik itu ustaz atau dai, kalau memang dia tidak punya akhlak, walaupun ilmunya itu tinggi sekali, bahkan bisa lebih tinggi dari asatidzah ilmunya, maka seringkali dia itu tidak ada harganya di mata masyarakat. Nah, karena apa? Karena akhlaknya. Dan terkadang akhlak itu lebih mencerminkan seseorang dibandingkan ilmunya. Dan akhlak itu adalah cerminan atau gambaran yang seringkali dijadikan barometer oleh mayoritas masyarakat. Sebagaimana Islam, kalau kita lihat Islam itu seperti lingkaran, kaum muslimin itu seperti lingkaran. Tadi ada derajat ihsan di core-nya, di intinya. Kemudian iman, kemudian Islam. Nah, begitu juga dengan keislaman kita. Kalau orang-orang barat, orang-orang kufar itu melihat Islam dari segi Islam pinggiran. Ya kan? Orang-orang Islam pinggiran yang dia, di dalamnya ada kaum munafikin, orang-orang fasik yang tidak berilmu sama sekali. Nah, begitu juga dengan seorang yang berilmu, orang-orang mayoritas itu akan melihat dia dari segi zahirnya. Nah, bukan dari segi keilmuannya dulu, tapi dari segi zahirnya. Namun bagaimanapun kita harus tetap adil. Jika memang ada ulama yang mungkin dalam beberapa segi akhlaknya itu memiliki kekurangan, namun ilmunya itu luar biasa, maka kita ambil ilmunya dan tidak kita ikuti akhlaknya. Karena bagaimanapun juga seorang alim dia adalah manusia, dan salah satu sisi manusiawinya manusia adalah kekurangan di suatu sektor akhlak. Mungkin apalagi kita, ya kan? Apalagi kita, seorang yang alim saja bisa terjerumus dalam perkara akhlak, lebih-lebih kita. Begitu. Jadi jangan karena satu akhlak seorang ustaz misalnya, seorang alim, seorang syekh apalagi, itu ada yang salah, kemudian kita umbar kesalahan tersebut dan justru keilmuan yang sudah menggunung itu kita lupakan. Berarti di sini manhaj kita adalah manhaj apa? Manhaj gosip sebenarnya, bukan manhaj ilmi, ya. Manhaj gosip yaitu mencari titik kesalahan di mana kemudian kita umbar dan kita besar-besarkan, dan yang sebenarnya besar terlihat kecil dan yang terlihat kecil dijadikan besar. Nah, jadi itu mencintai ulama dengan segi insaf adalah dari segi lihat ilmunya dan juga lihat kadar akhlaknya. Ya, walaupun kadang akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Kemudian yang kedua, ini kekurangan alif nih. Muawanatuhum. Di antara ain dan waw itu ada alif. Muawanatuhum. Muawanah itu membantu. Wa musa'adatuhum fi bayan al-haq, dan ya membantu mereka fi dalam perihal bayan, mengungkapkan atau menjelaskan kebenaran. Berkaitan dengan realita tentang poin kedua ini, sebenarnya layak bagi kita semua sebagai pelajar semuanya tanpa kecuali, itu untuk membantu para ustadz kita dalam menyebarkan hak, menyebarkan kebenaran. Para ustadz kita, para guru kita, kita ketahui mereka, para guru kita, mereka satu orang masing-masing, tidak mempunyai roh yang banyak, jasad mereka satu, kekuatan mereka terbatas, sehingga layak bagi kita untuk membantu mereka menyiarkan hak yang mereka sebarkan pada umat. Di antaranya misalnya, misalnya guru kita menulis kitab, mengarang kitab, membuat karya-karya, maka layak misalnya bagi, misalnya kalau saya punya kajian, kemudian kita baca kitab tersebut dan kita sampaikan kepada umat, itu termasuk membantu. Atau misalnya yang tidak punya kajian menyebarkan melalui status misalnya, melalui risalah misalnya, surat, SMS, WhatsApp dan lain-lainnya, atau membelikannya untuk teman-temannya misalnya. Nah, ini termasuk dalam ta'awun al-birri wa taqwa untuk ustadznya atau gurunya. Dan ini ta'awun seperti ini pahalanya berlipat ganda. Dan ini yang membuat orang-orang kufar itu takut. Dan kita tahu para ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita, mereka memiliki kemampuan terbatas, baik dari kemampuan memberikan materi atau kemampuan datang untuk memberikan materi. Sehingga tidak semua ustadz itu mampu untuk hadir di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, terkadang sebagian beberapa orang mungkin ada yang kurang memaklumi. Kadang SMS tengah malam, ada yang telepon tengah malam kadang-kadang, SMS terus gak dibalas, kemudian ngerengek dan semacamnya. Padahal yang namanya, misalnya kalau misalnya kita merasakan menjadi public figure sebagai dai gitu kan, apalagi dai sudah masuk televisi misalnya, baik televisi lokal, interlokal atau internasional dan semacamnya, itu akan sering nanti masuk apa, pesan-pesan SMS. Kadang ketika lagi kajian gini ada SMS, kalau dibuka gini nanti ada, pas sudah selesai urusan ada SMS lagi, numpuk lagi, akhirnya nggak, semuanya nggak terbengkalai. Nah, di antara yang SMS tersebut ada yang bertanya dan sebagainya. Kemudian di antaranya yang bertanya itu ada yang kalau nggak dijawab ngambek. Nah, di antara SMS itu ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang harus dihapus karena ada SMS yang jorok-jorok misalnya, menawarkan jasa dan sebagainya kan. Gara-gara apa? Gara-gara isi pulsa sembarangan. Ada yang minta dana, minta ini, rekening ini, tiba-tiba rekening ini kan. Nah, jadi juga diantara membantu para ulama, kita bisa kalau misalnya ada seseorang menjarah atau menumbangkan harga diri ulama di depan umat misalnya, atau di depan kita, kita berusaha membelanya semampu kita. Tapi kalau misalnya kita tidak punya ilmu untuk membelanya, maka lebih baik diam, karena takutnya justru yang dilawan kita itu merasa lebih benar jadinya, malah merasa lebih benar. Ya. Kemudian yang ketiga, antadullahum ala khairin ma yakunu fi da'watin nas. Antadullahum, yaitu engkau menunjukkan bagi mereka, yaitu para ulama, ala khair, atas kebaikan. Jadi bukan berarti para ulama itu maksum, terlepas dari kesalahan, melainkan mungkin dari mereka ada yang berbuat salah, dan terutama dari bidang akhlak, dari segi akhlak, dan bukan berarti mereka tidak pernah salah juga dari segi keilmuan. Ya. Karena ijtihad ulama atau ijtihad asatidzah itu kadang melenceng dari kebenaran. Karena apa? Karena mungkin berdalilnya kuat, namun pencerminan terhadap realita yang salah misalnya. Nah, itu mungkin. Dan kita tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Makanya di sini kita antadullahum ala khair, yaitu menunjukkan bagi mereka yang mana yang baik. Nah, masalahnya jika ternyata kita merasa benar, kita, dan kita merasa ustaz kita salah, padahal yang benar adalah ustaz kita dan yang salah dari kita, itu yang masalahnya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang itu bermasalah. Ya, kemudian berikutnya nasihat terhadap lil umara, para pemimpin. Yakunu bi umur, yang pertama ya taqadu imamatihim. Sebenarnya di sini muskilah kalau misalnya kita berbicara masalah besar, kalau misalnya kita berbicara tentang yang ini, yaitu nasihat untuk umara, karena susah kita berbicara ini. Ya taqadu imamatihim. Di sini ya taqadu imamatihim, kalau misalnya wallahu alam, ini sulit juga merincinya. Bagaimanapun, jika kita memiliki imam, pemimpin, presiden, kita apa, minimal ada rasa, walaupun mungkin kita kurang mempercayai sistemnya, namun bagaimanapun itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Karena pemimpin yang fasik itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Pemimpin yang fasik ada di bawahnya alim, itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin dan di bawahnya orang alim semua. Itu hancur semua, hancur kacau balau. Dan Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyad Shalihin pernah mengatakan, jika ada seorang pemimpin, ada dua orang pemimpin kandidat ya, dalam Syarh Riyad Shalihin ada dua kandidat, yang satunya kandidat tersebut lemah, tapi dia tidak fasik. Lemah, tapi dia tidak fasik. Yang kedua, ada pemimpin yang fasik, namun dia kuat. Nah, dalam hal kepemimpinan, yang lebih layak itu yang kedua. Yang lebih layak adalah yang kedua. Kenapa? Karena yang lemah, namun karena fasik. Lemah, namun tingkat kefasikannya kurang mungkin, atau tidak fasik, itu kalau nanti jadi pemimpin, ia akan digulingkan. Sebagaimana sudah terjadi kan? Lemah, ya kita kata fasik tidak, tetapi lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sama aja, digulingkan. Justru yang menggulingkan siapa? Yang fasik tapi kuat. Di sini dari segi kepemimpinan, yang mana lebih berhak memimpin yang kedua, walaupun dari segi syar'i tetap saja yang namanya fasik, fasik. Nah, karena dalam kepemimpinan itu kekuatan, power, itu yang sangat penting. Adapun kalau misal lemah menjadi pemimpin, maka imma dia adalah boneka, imma dia akan dibalikkan. Oke. Okay. Jadi ya, untuk kedepannya kita pikirkan mana yang kuat. Kemudian yang atsani nasru mahasinihim fir ra'iyyah. menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka fi ar-ru'iyah. Ru'iyah itu asal dari kata rakyat. Asal dari kata rakyat, ru'iyah, yaitu yang digembleng, yang digembala rakyat. Nah, menyebarkan kebaikan-kebaikan umara di tengah ru'iyah. Kebaikan-kebaikan di sini ya, jika memang mereka memiliki mahasin, memiliki kebaikan. Jika memang memiliki kebaikan. Kalau misalnya memang tidak memiliki kebaikan, bagaimana mungkin kita menyebarkan kebaikannya? Karena kita tidak bisa menyebarkan tentang kebaikan seseorang kecuali jika orang tersebut memiliki kebaikan memang. Ya. Atsalits yang ketiga. Imtithalu ma amaru bihi wa ma nahu anhu illa idza kana fi ma'siyatillah. Dan ini wajib. Yaitu kita mematuhi apa yang mereka perintahkan dan kita mematuhi, maksudnya kita tidak melakukan apa yang mereka larang karena mereka adalah pemimpin. Meskipun mereka fasik, meskipun mereka zalim, namun dalam soal memimpin dan menyuruh mereka memiliki otoritas, dan kita wajib untuk tunduk dalam hal ini. Ya. Illa idza kana fi ma'siyatillah, kecuali jika dalam maksiat terhadap Allah, maka tidak diwajibkan, bahkan asalnya tidak boleh untuk mematuhi, kecuali jika dengan ijtihad atau dengan takwil kita atau dengan pendapat yang lebih kuat bahwasanya dengan berpura-pura mengikuti mereka itu lebih selamat, maka wallahu alam mungkin ini tepat. Misalnya di zaman Imam Ahmad pada zaman dahulu, di zaman Al-Mutawakkil, ketika dia memaksa semua orang untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk Allah. Banyak di antara ulama pada saat itu, mereka dalam hal taqiyah mereka. Dan taqiyah di sini tidak masalah di sini. Karena apa? Karena terancam jiwanya. Di antara mereka ada yang nundut aja, oke, iya, iya, iya. Karena apa? Terancam jiwanya dan keluarga mereka. Karena di sini Al-Mutawakkil memiliki apa? Memiliki sultan, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan untuk memaksa rakyatnya agar berbicara sesuai dengan akidah Mu'tazilah dalam hal Al-Quran. Namun Imam Ahmad dan dua imam lainnya menolak tetap. Makanya di tahun-tahun kemudian akhirnya Imam Ahmad disiksa radhiyallahu anhu, dan itu adalah hasil ijtihad beliau. Adapun ulama-ulama lain yang mereka kemudian melisankan apa yang belisan yang berbeda dengan hati, maka ini ijtihad mereka. Karena apa? Karena pada kondisi tersebut mereka terpaksa, sebagaimana Ammar bin Yasir dan lain-lain. Kemudian ar-rabi' satru ma'ayibihim mahma amkan. Sat yaitu menutupi aib-aib mereka mahma amkan, semungkin-mungkinnya. Terkadang di sini satru ma'ayibihim itu jika aib tersebut sudah tidak tersebar, jika aib tersebut memang tidak tersebar. Adapun jika memang justru pemimpinnya lah yang menyebarkan aibnya sendiri dan jelas terang-terangan menyebarkannya dan jelas menentang syariat Islam, maka di sini sebenarnya tidak ada berlaku hukum satr ma'aib, karena aib-aib sudah tidak mastur lagi, melainkan dengan sengaja diungkapkan kepada rakyat oleh diri mereka sendiri. Al-khamis adamul khuruj 'alaihim. Nah, ini penting sekali. Adam al-khuruj 'alaihim, yaitu tidak khuruj atas mereka, yaitu tidak memberontak pada mereka. Tidak memberontak pada mereka. Nah, di sini illa antaru ay ru'yata 'ain aw ru'yata 'ilmin mutayaqqinatan kufran bawahan ay wadihan bayyinan. Kecuali ini perlu dirinci nih, jangan sampai salah paham. Kecuali antara kalian melihat. Nah, melihat di sini, memandang di sini ada dua segi. Baik itu memandang ain, mandang langsung pandangan mata atau yu'ru'ya ilm, yaitu memandang dari segi keilmuan kita. Dengan mutayaqqinah, dengan pandangan yang yakin. Kufron bawahan, kekufuran yang jelas, aywadihan, yang jelas bayin. Ngerti? Kita tidak boleh khuruj pada pemimpin yang muslim. Kita tidak boleh khuruj berontak pada pemimpin yang muslim, meskipun dia fasik dan zalim. Meskipun dia fasik dan zalim, meskipun dia menzalimi kita, tidak boleh khuruj pada mereka. Dan diusahakan untuk satu zara'i, yaitu menutup celah-celah yang menyebabkan khurujnya orang-orang pada pemimpin yang muslim walaupun zalim. Nah, au ru'yata illa antara, kecuali jika kalian melihat sebagaimana sabda Nabi, jika kalian melihat dengan pandangan mata sendiri dia berbuat sesuatu yang kufur, misalnya menginjak Al-Qur'an, naudzubillah, misal saja. Namun nanti ada tafsiran, ada rincian, hati-hati ya. Kemudian au ru'yata ilmi, atau memandang dari segi keilmuan, yaitu kita memandang dengan nazar kita dari segi dalil-dalil bahwasanya dia adalah kafir bawah, atau melakukan suatu perbuatan kufur yang bawah, terang-terangan, jelas, dan telah tegakkan hujah atasnya. Jadi jangan kira misalnya pemimpin kita mengeluarkan sebuah statement yang statement tersebut bersifat kufri, kufur, kemudian kita lakukan kufur begitu saja, tidak. Jadi perkataan yang kufur yang terlontar dari orang itu tidak serta-merta langsung kita kafirkan pelakunya, karena kemungkinan jahil, kemungkinan lalai, dan lain-lain. Yang wajib atas kita justru mengingatkannya dengan cara yang bisa bermaslahat, mendatangkan maslahat. Begitu. Jadi apalagi kalau misalnya dengan berita, dari berita, statement berita tersebut judulnya seperti ini, yang mana judul tersebut menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut ucapan yang kufur, kufur akbar, keluar dari agama. Nah, kita tidak bisa langsung mengatakan si fulan ini kafir. Enggak. Meskipun ucapannya itu memang ucapan kufur, tapi karena ada faktor lain mungkin yang belum kita tahu, sehingga kita harus tabayun dulu apa yang faktor diantaranya apa. Karena bisa saja seorang amir mengucapkan suatu perkataan yang kufur, itu ada tendensi dan ada tekanan dari belakang yang memaksa dia mungkin. Ada tekanan yang menggurita, yang memaksa dia dari belakang untuk mengatakan seperti itu. Mungkin. Yang mungkin saja dia tahu perkataan itu perkataan yang kufur, mungkin. Tetapi karena apa? Karena tekanan di belakang. Wallahu a'lam. Ya, dan kita tidak bisa mengkafirkan begitu saja, karena kita tidak tahu faktornya. Ya. Adapun jika memang sudah kita yakin akan kekufurannya, hukum asalnya memang boleh khuruj atasnya. Namun ada tanbih di sini. Tanbih. Yang harus diperhatikan. La nakhruju hatta walau ra'ayna kufran bawahan indana fihi minallahi burhan illa haythu yakunul khuruj maslahah. La nakhruju, kita tidak keluar. Tidak khuruj. Yang tidak memberontak, hatta walaupun, sehingga walaupun ra'ayna kufran bawahan indana fihi, walaupun kita melihat sebuah kekufuran yang jelas-jelas nyata indana, bagi kita di dalamnya, minallahi burhan, yang mana kita punya burhan, punya dalil untuk mengkafirkannya, sudah jelas dan kita punya dalil untuk mengkafirkannya, untuk menghukuminya sebagai kafir, illa haythu yakunul khuruj maslahah, kecuali haythu, ketika al khuruj, khuruj atau berontak tersebut, yakunu, menjadi sebuah maslahat. Arti kalau misalnya ada pemimpin yang dia memang sudah kafir, jelas kekufurannya, Apalagi kalau misalnya yang jelas mengatakan saya naudzubillah. Dia mengatakan misalnya saya keluar dari agama ini misalnya. Itu sudah jelas itu. Jelas. Nah, di sini kita menganggapnya sebagai kufur. Kafir. Namun meskipun begitu, kita tidak khuruj, tidak memberontak padanya, kecuali jika dengan pemberontakan kita itu memang mendatangkan maslahat. Kalau misal dengan pemberontakan kita justru mendatangkan mafsadat, yaitu nanti akan dia akan bertambah semakin zalim dan akan makin banyak yang terbunuh, maka di sini haram hukumnya khuruj. Enggak boleh khuruj. Enggak boleh memberontak. Jadi hati-hati. Yang namanya pemberontakan itu hukumnya sangat dipersempit. Sangat dipersempit. Meskipun amir tersebut sudah jelas kafir, tetap ada perincian. Tinjau lagi maslahatnya. Jangan sampai memberontak capek-capek walaupun dia kafir, kemudian yang terjadi adalah perlawanan yang sengit dan akhirnya hancur negara itu. Hancur semuanya. Ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian al-ibrah, dari hadis ini yang pertama, ahmiyatun nasihah. Ahmi artinya adalah kepentingan, kepentingan nasihat. Kemudian yang kedua, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-ilmi. Hirs artinya hasrat, semangat, kesenangan, kegemaran, kesukaan as-sahabah 'ala al-ilmi. Semangat para sahabat atas ilmu. Ketiga, al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Al-bada'ah artinya pemulaian, memulai bil-aham dengan yang terpenting fa-al-aham, kemudian yang terpenting. Al-aham fal-aham maksudnya al-aham fal-muhim, yaitu yang penting dulu kemudian yang penting. Yang penting dulu kemudian yang kurang penting. Ya. Keempat, diambil dari mana? Ad-dinu nasihah kulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa? Yang pertama lillahi, yang paling tinggi, untuk Allah. Kemudian setelahnya, ya. Yang ketiga. Kemudian empat, qaddamal kitaba 'ala ar-rasul li'anna al-kitaba yabqa, atau quddimal kitabu 'ala ar-rasul li'anna al-kitaba yabqa war-rasul yamut. Qaddima, didahulukannya al-kitab, kitab dari atas Rasul. Nah, karena kitab lebih dulu di atas, lebih didahulukan di sini. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Kitab didahulukan daripada Rasul. Kenapa? Karena Alkitab itu baqa, tetap. Sedangkan Rasul itu yamut, mati, ya kan? Kitab terus, Al-Quran terus ada sampai sekarang. Sedangkan Rasul secara zat Rasulullah itu sudah wafat. Nomor 5, wujubun nasihah li a'immatil muslimin. Wajibnya menasihati untuk imam-imam kaum muslimin. Baik. Kita cukupkan saya sampai sini insyaallah. Istirahat lagi. Istirahat sampai zuhur. Ya, sebentar lagi zuhur ya. Atau masih 20 menit lagi, atau ada yang mau bertanya silakan. Bahwa kita harus taat kepada pemimpin, ada pemimpin yang mana ya? Ini sekarang Mesir pemimpinnya Sisi kan? Sisi. Ya udah, itu pemimpinnya udah. Maksudnya gimana? Ya itu pemimpin yang sah sekarang. Kalau misalkan secara zahirnya gitu kita lihat dari sisi kesolehannya gitu ya, misalkan dia tidak, itu bagaimana? Iya. Maksudnya ya sudah, Sisi sekarang menjadi pemimpin mereka, dan walaupun fasik dan zalimnya sudah pemimpin mereka itu, dan mereka wajib taat kecuali dalam perkara yang dilarang, udah gitu aja. Dan ya, wallahu alam nanti akan jadi apa jadinya, itu urusan mereka. Urusan kita justru sekarang lebih darurat ke depannya. Yang lebih dekat kita juga misalkan ada dua calon. Nah, itu kita timbang dari sisi apa? Kita timbang sebenarnya dari sisi, tidak dari sisi persona aja, tapi di sisi, dari sisi apa dibalik itu. Dan kita timbang dua-duanya pun sebenarnya gak ada yang benar. Gak ada yang benar. Kalau misalnya dari satu sisi personanya itu memang sudah gak dimatiin aja, dimatiin aja juga. Maksudnya gak direkam. Dari satu dari satu